suka alam raya. Hatiku luka anak durhaka. Terjunka merintih menghiba. Rindu terkoda oleh tembok. Dendam menampakkan wajah gelap. Tetes air mata para malaikat. Beratkah ceritamu